sa percikan nun di taman Firdaus sebagai sengaja menyira padang luas kering tandus hasrat lamunan jiwaku. Andaikan aku dapat terbang, akan ku jelangkan siku setia burung merpati. Ceritakan kesan dalam lamunan jiwa selalu menjelaskan.